Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan sekarang ayat 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Oke, dua ayat ini dulu. Hafidhu, jagalah. Ala sholawati, atas sholat-sholat. Wassholati, dan sholat al-wusta. Wusta itu artinya pertengahan. Ini kebanyakan ulama ini menafsirkan al-wusta ini sholat asar. Waqumu, dan berdirilah atau tegakkanlah. Lillahi, untuk Allah. Qanitin, dalam keadaan qanitin, tunduk, taat. Fa in khiftum, maka jika khiftum kalian takut. Maksudnya dalam kondisi sholat itu ada kondisi ketakutan. Farijalan, maka sholatlah dengan keadaan berjalan. Farijalan, maka sholatlah dengan keadaan berjalan. Aurubanan, atau dalam keadaan rubanan berkendara. Berkendaraan, parijalan itu berjalan, aurubanan atau berkendaraan. Fa'idha, maka apabila amintum, kalian sudah merasa aman. Fadkurullaha, maka ingatlah kepada Allah. Kama allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Ma, apa-apa lam yang tidak takunu kalian ada. Ta'lamun, kalian mengetahui. Ini dua ayat surat Al-Baqarah 238-239. Hafidhu, jagalah. Maksudnya jaga di sini, menjaga dari sisi tertib-tertibnya, menjaga dari sisi waktunya. Hafidhu ala sholati, jagalah atas sholat-sholat. Jadi menjaga di sini maksudnya menjaga dari sisi tertib-tertibnya, dari sisi waktunya. Wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat wusta. Wusta ini yang dimaksud pada ayat ini adalah sholat asar. Kenapa sholat asar atau ya sholat asar dikatakan sholat wusta? Ini ulama tafsir mengatakan karena sholat asar itu sholat di pertengahan antara maghrib dan isya, itu waktu malam kan dalam hitungan hijriah malam itu mulainya maghribnya. Jadi mulai maghrib dan isya, kemudian siang itu subuh dan duhur, maka disebut sholat wusta itu sholat di antara malam dan siang, yaitu sholat sore tadi, sholat wusta. Nah, sholat wusta ini nanti di dalam keterangan-keterangan hadis yang lainnya, Bapak Ibu dan sekalian, adalah sholat yang termasuk sholat yang berat dijalani oleh orang-orang munafik. Ini ya, karena biasanya sholat asar itu lagi sholat sibuk-sibuknya orang sedang bekerja. Nah ini kok kon ninggal ke sholat atau kon apa mengcancel sebentar untuk sholat. Nah ini memang berat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kata wasolatil wusta, ini seakan-akan ada keutamaan tersendiri sholat wusta itu. Nanti di dalam surat Al-Isra, di sana disebutkan sholat subuh. Jadi aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana masyhudan. Nah, di sini maksudnya dan tegakkanlah aqimis sholat, tegakkanlah sholat lidulukis syamsi, pada waktu tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu maksudnya adalah zuhur dan asar. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, ini maksudnya maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan pada waktu bacaan sholat subuh. Lah di sini ulama tafsir mengatakan bahwa kenapa kok sholat subuh dikatakan qur'anal fajri? Ini sunahnya sholat subuh itu bacaannya lebih panjang dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Ini ya. Jadi sholat subuh itu lebih panjang bacaan sholatnya, bacaan berdirinya itu lebih panjang dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan, karena bacaan sholat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan apa? Oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat yang mengganti shift. Jadi di dalam penjagaan manusia itu ada penjagaan bergantian shift malam dan shift siang. Shift malam itu pergantiannya mulai subuh. Lah diharapkan ketika malaikat malam tadi yang menjaga kita, ketika mereka itu mencatat kita terakhir, itu ketika kita ini sedang sholat. Ya, pas sholat subuh itu pas sedang sholat. Lah nanti kenapa kok disuruh memperpanjang? Ketika pergantian malaikat, malaikat yang baru tadi itu mencatat kita ini juga dalam keadaan sedang sholat. Nah ini jadi itu maksudnya masyhudan itu di situ itu disaksikan oleh dua shift dari malaikat. Nah begitu juga di sini sholatil wusta ini juga disaksikan juga oleh malaikat. Maka tadi saya sampaikan bahwa sholat asar ini juga punya kelebihan sendiri. Ya, punya kelebihan sendiri, yaitu kelebihannya apa? Kelebihannya tadi disaksikan. Ini kalau di sini tafsirnya juga apa di ya di masyhudan disaksikan, disaksikan oleh malaikat, dua malaikat shift siang. Okay. Jadi pagi sampai sore itu pada akhir catatannya ke kita itu kita sedang sholat, lah malaikat yang mau mengganti shift malam mengawali pencatatan kita, kita juga sedang sholat, lah nanti subuh juga begitu. Nah ini menunjukkan ada keutamaannya sholat asar secara kita ini tertib ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk orang-orang munafik itu untuk sholat asar ini cukup berat. Ya. Jadi saya bacakan di sini dalam penafsirannya itu kita disuruh wahai orang-orang mukmin, watba'u ayyuhal mukminun wadamu ala adai sholawati fi auqatiha. Wahai orang-orang mukmin, lazimilah, biasakanlah damu. Apa itu artinya? Jagalah pada sholat-sholat kalian fi auqatiha, di dalam waktu-waktunya, juga di dalam tertib-tertibnya. Dan khususnya sholatul asri, khususnya sholat asar. Fa innal malaikata tashhaduha, karena sesungguhnya malaikat itu menyaksikan sholat asar. Maksudnya dua shift malaikat tadi itu menyaksikan sholat asar kita. Nah ini maka khususnya sholat asar dan umumnya semuanya sholat, mari kita usahakan satu secara berjamaah. Secara berjamaah. Kemudian yang kedua ya di masjid kita usahakan. Walaupun sholat sendiri di rumah itu hukumnya boleh. Pembolehan ini nanti sampai ulama itu berbeda dengan tiga pendapat ya. Dalilnya sholat sendirian di rumah dan di pasar itu sholat di masjid berjamaah, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dan sholat di pasar. Itu artinya di sini mafhumu khulafahnya ini sholat sendirian di rumah itu boleh, sholat di pasar boleh, walaupun sebagian ulama memakruhkan untuk sholat di pasar karena keramaiannya itu. Nah, kemudian pertanyaannya, sholat jamaah itu hukumnya apa? Ada tiga pendapat dari kalangan ulama. Pendapat pertama, hukumnya dari pendapat mayoritas ulama, hukumnya adalah sunnah mu'akad. Dan pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Jadi neng kampung rane jamaah sholat, rane adzan, maka niku sak kampung dosa kabeh. Beberapa waktu yang lalu, terus saya teng rongkop, teng mriko harus dikasih tahu sama menantu itu, di sana sholat apa lima waktu itu adanya ning maghrib, kemudian isya, subuh kadang-kadang. Ning enten kakek niku jarene nggih enten subuh. Bahkan di beberapa tempat itu sholat adzane mung dina Jumat tok. Nah, di desa-desa itu adzannya hanya hari Jumat. Pernah saya masuk di satu masjid di daerah Wonogiri sana, pintu masjidnya ini enten sarang laba-labani. Nah itu artinya kan rata-rata dileboni. Kemudian kemudian ada ibu-ibu yang lewat, saya tanya yang di Indonesia kan, bu ini apa enggak pernah digunakan untuk sholat? Ini ku sholatnya dino Jumat tok tinggini sholat. Ya, padahal itu masjid kampung di situ, bukan masjid, bukan musola. Ya. Kalau musola malah justru Jumat tidak dipakai. Okay. Nah ini memang memprihatinkan kita. Jadi makanya ini butuh tenaga dai, butuh tenaga dai untuk dikirim neng desa-desa mriko. Nggih. Untuk apa? Ngisi di karena ngajak-ngajak sholat. Oke, kemudian kembali kepada tadi ya. Jadi kenapa kita ini kok sholat subuh, sholat asar ini ditekankan sekali? Jawabannya tadi, sholat subuh itu kita disaksikan oleh dua shift malaikat. Malaikat shift siang dan malaikat shift malam. Jadi malaikat itu gehenen shift sifan. Terus sholat asar juga gitu, itu disaksikan oleh dua shift malaikat, malaikat malam dan malaikat shift siang ini. Kemudian maksud hafizu tadi adalah satu menjaga waktunya dan yang kedua tertib-tertibnya. Mari kita sholat itu kita jaga waktunya. Tadi hukum berjamaah yang nomor tiga belum ya. Yang nomor tiga itu hukumnya wajib. Jadi untuk orang yang tidak sholat di masjid itu pendapat yang ketiga itu dia melakukan dosa besar. Kenapa? Berdasarkan hadis, ada hadis bahwa Abdullah bin Ummi Maktum, dia yang buta saja, itu ketika dia minta izin untuk tidak sholat di masjid, menghadiri sholat di masjid saja, itu oleh Rasulullah tidak diperbolehkan, padahal dalam kondisi buta, selama engkau mendengar suara azan. Jenteng mereka kita azannya wong napa nih kok jenenge napa sih yang dulu horen gitu horen ini jumlahnya rolas nih lah nah ini apa insyaallah dengar azan tapi kemudian ada yang mentakwilkan azan itu azan nabi artinya azan nabi ragumik gitu gitu. Jadi artinya ranggung itu berarti jarak jangkau yang wajib sholat berjamaah itu ranggung kurang lebih ya 50-an meter lah itu. Wong bengok kuat-kuatnya bengok itu 50 meter. Lah berarti untuk rumah yang di lebih jauh dari 50 meter itu tidak wajib. Ini pentakwilan yang tanpa dasar ya. Karena di zaman Nabi enten sing omayadoh nyuwun pindah teng cedak masjid mau tidak diizinkan oleh Nabi karena ganjarannya lebih banyak. Ning biasanya sing salate telat iku sing omahe cedak. Kados kula niku nggih sering telat nggih. Ngenteni komat nggih. Ngenteni imame wis jedul apa durung. Menghindari imam ya nggih. Menghindari jadi imam maksudnya. Nggih, wa qumu lillahi qanitin. Qumu di sini maksudnya tegaklah. Maksudnya di dalam salat, di dalam nggih menegakkan salat itu hendaklah diniatkan untuk taat kepada Allah, kemudian dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi khudu'. Khusyuk itu artinya ya dalam kondisi takut kepada Allah. Khudu itu ya dalam kondisi kita itu rendah di hadapan Allah. Ini. Pertanyaannya khusyuk itu pripun toh? Nopo mulai takbir Allahu Akbar sampai salam isra mikir opo-opo. Kalau kayak gitu kayaknya sholat itu wangel banget. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu tidak menjalani kayak gitu itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh ketika sholat ngimami krungu anak cilik nangis niku sholatnya di cepetke. Berarti kan Nabi apa ya dalam tanda petik walaupun bahasanya mungkin tidak terganggu gitu ya, tapi kan Nabi tahu itu aja tidak mikir konsentrasi sholat gitu. Lah khusyuk ini nanti di ayat Al-Baqarah juga di awal ya. Jadi wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah itu dengan cara sabar dan salat. Karena untuk bisa sabar dan sholat itu merupakan perkara besar, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Siapa orang yang khusyuk itu? Yaitu orang yang meyakini bahwa mereka itu akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna maksudnya di sini menyangka, maksudnya meyakini bahwa mereka itu akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian ulama menggambarkan khusyuk itu, kita ini sholat kita itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita misalnya bekerja, ini gambaran saya, kita bekerja, di belakang kita itu ada pimpinan kita, ada juragan kita. Nah maka kerja kita itu kan maksudnya ya raiso sakarepe dhewe, kita ya wis tenanan, konsen gitu. Nah hendaknya kita itu sholat paling tidak juga semacam itu, kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ning pintere setan, setan itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, sering menggoda kita itu dalam keadaan kondisi sholat. Bahkan ada jin khusus yang menggoda manusia itu ketika sholat. Namanya saya lupa ya, ada jin yang godaan itu ketika sholat. Ketika sholat, kelingan, wah mau domemu bak menjiblok ning kono kae. Ketika sholat, wah imo HP-ku tak kok ngendi ya. Wah, gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian, fa in khiftum, maka jika kalian takut, maksudnya sholat dalam keadaan takut, farijalan, maka sholatlah dalam keadaan berjalan. Ini yang disebut dengan sholat khauf. Ya, berpun sholat khauf itu, sholat berjalan itu diterangkan di surat At-Taubah atau An-Nisa ya, saya lupa itu. Jadi sholatnya itu bukan sambil berjalan, ya. Tapi sholatnya itu dua shaf atau dibagi menjadi dua kloter. Dua kloter, kloter pertama diimami oleh satu imam, ya. Kemudian dua shaf depan dan belakang, tapi yang belakang itu tidak sholat, yang belakang itu berjaga. Yang di depan itu sholat bersama imam. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan satu rokaat, maka kemudian yang shaf belakang ini apa? Maju. Kemudian yang di soft depan ini mundur dalam keadaan juga apa, dia tidak salam. Jadi yang di belakang itu tadi belum sholat, belum sholat berjaga. Kemudian pada soft yang kedua tadi maju ketika rokaat kedua, dia sholat mendapatkan satu rokaat. Nah kemudian nanti yang tadi belakang tadi mundur ke, yang tadi depan tadi mundur ke belakang. Nah kemudian nanti yang di belakang tadi, yang di belakang, berarti yang di belakang tadi, yang di depan tadi, ya. Nah itu, kemudian dia berjaga, berjaga berdiri, tapi tidak mengikuti sholat. Nah terus nanti, tapi salamnya bersama-sama. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya, itu kita bahas lebih khusus tentang kaifiat sholat khauf, itu ya, dengan kita bawa dalil-dalil yang ada insyaallah. Atau aurubanan, atau sholat ketika naik kendaraan. Nah, dengan berkendaraan itu diperbolehkan. Di sini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa di dalam Islam ibadah pun itu segala sesuatunya ada solusi. Ya. Jadi sholat ini raiso ada jalan keluarnya. Sholat hukum asalnya wajib dengan berdiri, itu hukum asalnya. Ya. Kemudian lah mungkin ada kasus, mungkin ditambah bayar ini juga, ya. Lah yang imame mboten berdiri pripun itu, ya. Nah, jadi makmumnya dengan duduk, apakah dengan harus berdiri? Nah ini Imam Mazhab berbeda pendapat. Kalau imamnya itu dengan cara duduk, maka makmumnya kalau itu berangkatnya dari awal itu, maka makmumnya juga dengan duduk itu nggih. Itu kalau Imam Mazhab, saya lupa ini pendapatnya siapa nggih. Kalau pendapatnya Imam Ahmad nggih, pendapatnya Imam Ahmad, kalau duduknya itu tidak mulai dari awal, misalnya pada rakaat ketiga imam itu merasa sakit, kemudian dia duduk, imam duduk, lah ini maka makmum itu tidak wajib duduk karena sholatnya tadi awalnya itu dengan berdiri. Tapi kalau dari awal takbiratul ikram itu dengan duduk, maka makmum itu juga seyogyanya dengan duduk. Nah itu. Lah, neng kok sholat dengan duduk pripun ya, wagu gitu nggih misalnya, terutama sholat berjamaah. Yen sholat isor apa? Sholat malam itu ada riwayat Nabi itu ketika berdiri sholat malam kondisi lelah itu beliau sholatnya kemudian beliau dengan duduk. Kemudian ketika sudah dalam kondisi pulih kembali tenaganya, beliau sholatnya dengan berdiri lagi. Itu untuk sholat sunnah, itu Nabi pernah menjalani itu. Oke. Kemudian, sholatlah dengan berjalan atau dengan naik kendaraan. Naik kendaraan juga, naik kendaraan madep teng pundi. Ya, kita menyesuaikan kendaraannya. Nggih. Dadi mboten kendaraane madhep mulon, kelu madhep ngarep. Oh, kendaraane menggok kita juga salate ya menggok, dadi kene madhep mulon terus, tidak begitu nggih. Hanya memang ini ulama berbeda pendapat, salat di kendaraan itu caranya sejauh mana. Nah, ini atau hukumnya ini sejauh mana, ini memang ulama berbeda pendapat ini nggih. Kemudian mana tadi? Fa idza amintum, maka apabila kalian sudah merasa aman, fadhkurullaha, maka ingatlah kepada Allah. Maksudnya ingat di sini salatlah kalian kama allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan. Jadi sholat itu disebut juga dengan zikir, ya. Jadi sholat itu disebut juga dengan zikir. Maka kalimat fa'idha amintum fadkurullah, apabila kalian sudah merasa aman dari ketakutan tadi, maka sholatlah sebagaimana yang sudah Allah ajarkan. Maksudnya sholat secara sempurna, secara sebagaimana biasanya, gitu. Pun nggih, kita lanjutkan nggih. Ya, jadi fa idza amintum, maka apabila kalian sudah merasa aman dari ketakutan tadi, maka fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah kama allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan. Nah, fadhkurullah di sini diartikan salatlah sebagaimana yang sudah Allah ajarkan, yaitu secara sempurna. Maka di sini dan bahkan di ayat lain itu kan salat itu diartikan zikir ya. Jadi gimana ayatnya itu? Aqimish sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku, gitu. Malam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Minumnya Zuri. Oke, sekarang pelajaran yang dapat diambil. Ya, menjaga sholat, hafidhu. Nanti kalau makna menegakkan sholat itu ya menjaga kaifiat sholatnya, wudhunya, tumakninahnya, dan seterusnya. Ya. Terutama tadi yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kalau dari di ayat ini adalah sholat asar. Nomor dua. Allah senantiasa memberikan kelonggaran kepada hambanya cara menjalankan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi ketika kita sholat dalam kondisi yang sempurna, ada halangan, halangan itu karena takut, karena sakit, nih sakit, berdiri nggak bisa ya dengan duduk, duduk nggak bisa ya dengan berbaring, nih berbaring nggak bisa ya disolatkan, gitu nih. Ya. Jadi ini sholat kira itu disolatke, gitu nih. Ya, jadi ada kelonggaran. Ini menunjukkan bahwa di dalam hukum Islam itu semuanya ada solusi. Tidak ada di dalam hukum Islam itu yang apa istilahnya buntu itu tidak ada. Zakat, raiso bayar zakat, ora bayar zakat kan gitu nggih. Ini haji raiso haji, ora wajib haji. Puasa tidak mampu puasa ada solusinya, bayar fidyah atau mengkodok di hari yang lain. Yang bayar fidyah orang duit-duit misalnya begitu nggih. Lah nanti ada solusinya lagi. Jadi jalani Islam besok dengan akhirat enggak ada alasan lah kalau enggak mampu, tidak ada alasan untuk itu. Nomor tiga. Belum diberikan Allah pada dasarnya manusia tidak mengetahui sebuah-sebuah sebuahnya adalah. Ya. Jadi manusia itu awalnya dalam kondisi jahil, dalam kondisi bodoh, dalam kondisi yang tidak tahu. Maka kalau orang itu tidak mau belajar perkara-perkara din, perkara-perkara agama, ya maka dia selamanya akan menghadapi kebodohan. Maka di dalam surat Ar-Ra'd itu, orang yang disebut orang ulul albab, orang yang mau berpikir, itu adalah orang yang beriman. Bukan orang cerdas, itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, tapi orang yang mau beriman kepada Allah Ta'ala dengan dengan tertib-tertibnya. Kemudian sebagai tambahan ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa di dalam kita ini ibadah, semuanya ini ada tata aturannya. Kita enggak boleh misalnya tadi dalam kondisi takut wis salate bukan sholat khauf, tapi sholatnya sekarang gimana? Itu tidak, tapi sudah ada apa istilahnya? Sudah ada aturan-aturan bagunya. Kita nggak boleh gawe aturan dewi, gitu. Okay. Jadi di dalam perkara ibadah itu hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menyuruhnya atau yang mewajibkannya. Jadi hukum asalnya sholat misalnya, hukum asalnya sholat itu haram kecuali sholat-sholat yang ada tuntunannya. Kita nggak boleh nggawe sholat tata aturan sholat dewe nggak boleh. Tapi dalam perkara ibadah itu hukum dalam perkara muamalah itu hukum asalnya adalah mubah atau jaiz, boleh. Jual beli hukum asalnya boleh. Lah nanti dari boleh itu bisa menjadi haram ketika ada memang alasan untuk mengharamkannya. Tapi hukum asal ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita aja mungkin insyaallah besok kita copykan yang materi selanjutnya yang 2, 4, 3 sampai seterusnya kita copykan ya lebih banyak lagi. Yang buku yang ini sampai 2, 4, 2 ini tinggal satu pertemuan kita itu Allah percaya dan 2, 4, 3 ini buku yang lain. Untuk besok akad itu mengajar akad ketiga ini Allah mau diwangi sampai biasa ya. Allah.